Bapak pernah berkata, saat jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menghinggapi karya terbaik kita. Ibu pernah berkata, jangan bergantung pada peruntungan. Senang dan tidak senang hidupmu tergantung kerja kerasmu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karyamu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karyamu. Bisa rasakan, semua bisa rasakan. Biarkan hati terus bicara, mungkin kali ini, mungkin kali ini, mungkin kali ini, layanlah maha karyamu.